Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sampai kita pada penjelasan beliau tentang fadailul ilm, keutamaan-keutamaan dari ilmu syar'i. Sudah kita baca keutamaan yang beliau sebutkan yang pertama. Kemudian beliau lanjutkan yang kedua, wa minha, dan di antara fadail, min fadailil ilm, annahu irthun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ilmu syar'i itu adalah warisan nabi alaihi salatu wasallam, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda, innama warrathul ilma, hanyalah yang mereka wariskan adalah ilmu syar'i, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, yaitu warisan para nabi yang berupa ilmu syar'i, faqad akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian warisan yang banyak. Maka sebagaimana seorang senang jika mendapatkan bagian warisan yang banyak, maka hendaknya dia berupaya untuk mendapatkan warisan para nabi dengan jumlah yang banyak, yaitu dengan mendapatkan ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i yang mereka wariskan. Kemudian wa minha annahu mimma yabqa lil insani ba'da mamatihi, bahwasanya ilmu syar'i itu termasuk peninggalan yang akan, amalan yang akan ditinggalkan oleh seorang hamba, akan ditinggalkan amalan tersebut setelah kematiannya. Itu pahalanya akan terus senantiasa mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Faqad thabata fil hadithi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, telah thabit, telah tetap di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, idza matal abdu inqata'a amaluhu, jika telah meninggal, telah mati seorang hamba, inqata'a amaluhu, amalannya terputus, illa min thalathin, kecuali dari tiga hal, tiga amalan, tiga perkara, sadaqatin jariyah, yang pertama sadaqah yang terus mengalir, yaitu sedekah yang dia sedekahkan, dia infakkan semasa hidup dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, sedekah tersebut, infak tersebut, sehingga setelah meninggal pun kemanfaatan itu terus bermanfaat bagi kaum muslimin dan pahalanya mengalir kepada orang yang berinfak tadi. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya, yaitu ilmu yang diajarkan selama dia hidup, dia ajarkan kepada manusia, dan mengajarkan ilmu itu tidak harus dengan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, ya. Bisa mengajarkan ilmu itu dengan, walaupun kita sedang ngobrol di dalam sebuah majelis santai, ilmu itu bisa kita sampaikan di setiap kondisi, di setiap tempat, di setiap waktu, ya. Jadi tidak hanya terbatas di majelis-majelis ilmu, harus menyampaikan ceramah dan khutbah. Lah, tidak hanya itu. Ilmu disampaikan di setiap tempat dan waktu yang memungkinkan. Maka hendaknya kita bersemangat menyebarkan ilmu syar'i. Ya. Nah, ketika ilmu itu diambil manfaatnya, orang lain mengambil manfaat dari ilmu yang kita sampaikan, sampai meninggal pun, jika ilmu tersebut terus dimanfaatkan, pahalanya akan terus kita dapatkan insyaallah. Kemudian yang ketiga, awwaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya, doa untuk memintakan rahmat baginya dan memintakan ampun baginya. Asyahid pada lafadz hadis au ilmin yuntafa'u bih. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minha, dan di antara keutamaan-keutamaan ilmu, anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yuraghib ahadan ay yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memotivasi seorang pun untuk ghibtah. Ghibtah itu menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain, tapi tanpa membenci sesuatu itu ada pada orang lain tersebut. Karena kalau sampai timbul rasa benci terhadap sesuatu, suatu kebaikan yang ada pada diri orang lain, dia membencinya, maka ini bukan ghibtah. Ini adalah hasad yang madzmum, yang tercela. Tapi yang dimaksud dengan ghibtah di sini, ya, adalah seorang menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain, tapi tanpa membenci sesuatu tersebut ada pada saudaranya tadi. Tidaklah Nabi memotivasi seorang pun untuk ghibtah terhadap orang lain pada sesuatu dari nikmat-nikmat yang ada, illa ala ni'mataini, kecuali pada dua nikmat. Yang pada dua nikmat ini Rasulullah memotivasi umatnya untuk ghibtah. Jika nikmat ini kita dapati pada orang lain, hendaknya kita ghibtah. Menginginkan nikmat tersebut juga ada pada diri kita. Huma, kedua nikmat tersebut, yang pertama talabul ilm wal amal bihi. Nikmat berupa talabul ilm, bisa menuntut ilmu, mempelajari ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu, wal amal bihi, dan beramal dengannya. Yang kedua, al-ghani alladhi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Jadi nikmat yang pertama tadi, yang syahidnya, ketika kita melihat ada orang lain, Allah karuniakan kepadanya ilmu, dan dia bisa beramal dengannya, maka hendaknya kita menginginkan yang seperti itu, tanpa kita membenci nikmat itu pada orang tersebut. Tetap kita senang, sebagaimana yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi kalau ada nikmat ada pada saudara kita, hendaknya kita ikut berbahagia sebagaimana jika nikmat tersebut ada pada diri kita. ghibtah kepada orang yang Allah berikan ilmu dan bisa beramal dengannya. Itu syahidnya. Yang kedua, al-ghani alladhi ja'ala malahu khidmatan lil Islam, yaitu orang yang kaya, Allah berikan kekayaan yang dengan kekayaan tersebut ya, dia menjadikan hartanya khidmatan lil Islam, sebagai dia pergunakan hartanya untuk khidmah, melayani Islam. Dia infakkan fi sabilillah, dia infakkan di jalan Allah. Dia pergunakan hartanya untuk berinfak fi sabilil khairat, pada jalan-jalan kebaikan, membangun masjid, membangun madaris, madrasah Islamiyah, membantu ya saudara-saudaranya kaum muslimin yang butuh bantuan dan sebagainya. Fa'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Dan yang dimaksud, dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan hasad di sini bukan hasad yang madzmum. Para ulama menyebutkan hasad yang dimaksud di sini adalah ghibtah, yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain, dia ingin nikmat itu juga ada pada dirinya, tapi tanpa membenci nikmat itu ada pada saudaranya. Tidaklah ada hasad yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, yaitu seorang yang Allah berikan kepadanya mal, harta. Fasallatahu, maka Allah kuasakan dia untuk menggunakan harta tersebut, ala halakatihi fil haq, untuk menginfakkannya pada jalan kebenaran, yaitu menginfakkan harta tersebut pada jalan-jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita berhasad, ghibtah kepada orang yang seperti ini, memiliki ghibtah, ingin juga kita bisa berinfak sebagaimana yang dia infakkan. Naam. Warajulin, dan ini syahid, warajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, yaitu ilmu, ilmu syar'i, fahuwa yaqdi biha, dan dia menghukumi perkara-perkara dengan hikmah, dengan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya, mengajarkan ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Hendaknya kita ghibtah kepada orang-orang yang seperti ini. Kemudian fadilah ilmu yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa minha annal ilma nurun yastadhi'u bihil 'abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ghairahu. Bahasanya ilmu ini adalah cahaya, nur, yastadhi'u bihil 'abdu, yang hamba bisa mendapatkan cahaya dengannya. Faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu, maka dengan ilmu tersebut dia bisa mengetahui, memiliki ma'rifat bagaimana cara beribadah kepada Rabbnya. Tidak beribadah dengan tata cara peribadatan yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Dengan ilmu dia bisa beribadah kepada Allah dengan tata cara yang Allah ridhoi. Wa kaifa yu'amil ghairahu, dan dengan ilmu tersebut dia bisa bermuamalah dengan baik, memperlakukan orang lain dengan sesuai tuntunan-tuntunan syariat. Fatakunu masiratuhu fi dzalika 'ala 'ilmin wa basiratin, maka jalan yang dia tempuh dalam urusan tersebut, dia terbimbing di atas ilmu dan di atas basirah. Fadilah yang berikutnya, wa minha annal 'alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Permisalan ya, bahwasanya seorang yang alim yang Allah karuniakan kepadanya ilmu, permisalannya seperti cahaya yang manusia mengambil hidayah dengannya, mengambil petunjuk dengannya. Fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam urusan-urusan agama dan dunianya, dalam urusan-urusan agama dan dunia mereka. Wala yakhfa ala katsirin minan nasi qissatu ar-rajul alladhi min bani Israil, dan tidak tersembunyi lagi bagi kebanyakan manusia kisah seorang pria dari kalangan bani Israil. Qatala 99 nafsan, yang membunuh 99 jiwa, telah membunuh 99 orang. Fasa'ala rajulan 'abidan, dia merasa telah melakukan banyak kesalahan, dia ingin bertaubat, maka dia bertanya tentang apakah dia masih mendapatkan kesempatan taubat dan bagaimana cara bertaubat. Maka dia bertanya seorang pria 'abidan, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, hal lahu min taubah, dia bertanya apakah masih ada kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Faka'annal 'abida ista'zama al-amra, maka si 'abid tadi, ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu tadi, seolah-olah menganggap besar urusan dan perkara yang telah dia lakukan, menganggap dosa yang telah dia lakukan tadi sangat besar, tidak ada kesempatan lagi untuk taubat, sehingga dia menjawab, la, tidak ada kesempatan untuk bertaubat bagimu. Dan ini jawaban yang tidak tepat, yang keliru. Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya seberapapun besar dosanya. Hatta dosa syirik, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, jika hamba betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Apalagi yang dosanya di bawah dosa syirik. Faqala, maka 'abid tadi menjawab, la, faqatalahu sa'il fa'atamma bihil mi'ah. Maka pria tadi, si pembunuh tadi, membunuh 'abid tadi, ahli ibadah tadi, dan menggenapkannya menjadi 100. Sehingga korbannya sudah genap jadi 100. Thumma dhahaba ila 'alimin fasa'alahu. Maka kemudian dia pergi bertanya kepada seorang alim, fasa'alahu, maka dia bertanya kepadanya, fa'akhbarahu anna lahu taubatan wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubah. Maka si alim tadi, orang yang Allah karuniakan ilmu kepadanya tadi, mengkhabarkan bahwasanya dia masih punya kesempatan taubat dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menghalangi antara dia dengan taubat. Thumma dallahu ala baladin ahluhu salihun. Kemudian setelah dibimbing seperti ini, si alim tadi membimbingkan untuk dia, menunjukkan kepada dia sebuah negeri yang penduduknya adalah orang-orang soleh. Karena sebelumnya dia tinggal di tempat yang penduduknya thalih, penduduknya orang-orang yang suka berbuat maksiat dan kejahatan. Ini juga menunjukkan pentingnya kita memiliki lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang jelek itu akan memberikan pengaruh kepada diri seseorang. Cepat ataupun lambat, pasti akan berpengaruh. Minimalnya dia akan malas untuk menegakkan ibadah. Mau beramal kebaikan ya, menjadi lemah semangatnya karena sekitarnya tidak bisa mendukung dia untuk berbuat kebaikan. Ya. Nah, sehingga pentingnya untuk kita naam tinggal di lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang saleh. Maka si alim tadi menunjuki, membimbing dia untuk pergi ke sebuah negeri yang penduduknya salihun, liyakhruja ilaihi, agar dia pergi menuju tempat tersebut. Fakharaja, maka dia pun mengikuti bimbingan sang alim. Fatahul mautu fi asna'it tariq, dan di tengah perjalanan dia ya maut menghampirinya. Wal qissatu masyhuratun fanzur al farqa bainal alim wal jahil. Dan kisah ini masyhur, maka kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara seorang alim yang bisa membimbingkan kepada manusia dengan bimbingan yang tepat dengan seorang yang jahil, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, akhirnya berfatwa dengan fatwa yang keliru. Qala rahimahullah, idza tabayyana dzalika falabudda min ma'rifati man hum al-ulama haqqan. Jika telah jelas hal itu, maka haruslah bagi kita untuk mengetahui, memiliki ma'rifat siapakah ulama yang sebenarnya. Humur rabbaniyun alladzina yurabbuna an-nasa 'ala syari'ati rabbihim hatta yatamayyaza haula ar-rabbaniyun 'amman tashabbaha bihim wa laysa minhum. Siapakah para ulama yang benar-benar ulama? Mereka adalah ar-rabbaniyun yang mentarbiyah manusia di atas syariat Rabb mereka sampai akhirnya hatta yatamayyaz haula ar-rabbaniyun, sehingga bisa terbedakan siapakah ar-rabbaniyun, ulama yang sebenarnya, terbedakan dari orang-orang yang menyerupakan diri mereka dengan ulama hakikatnya, padahal hakikatnya bukan. Yatashabbahu bihim fil madhhari wal manzari wal maqali wal fi'al. Orang-orang yang menyerupakan diri-diri mereka dengan ulama tadi terlihat sama, terlihat serupa pada penampilannya. Menyerupakan diri mereka dengan ulama pada sisi penampilannya. Ya, berpenampilan seperti penampilan ulama. Wal maqal, ucapan-ucapannya. Wal fi'al, maupun perbuatan-perbuatannya. Walakinnahu laisa minhum fin nasihati lil khalqi wa iradatil haq. Akan tapi, tidak ada dari mereka nasihat, keinginan baik. Iradatul khair, keinginan baik untuk makhluk, untuk hamba-hamba Allah dan menginginkan al-haq. Fakhyaru ma'indahu ayyulabbisal haqqa bil batil. Yang ada, yang terbaik di sisi mereka adalah mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Menyamarkan antara yang hak dan yang batil. Wa yasughuhu biibaratin muzakhrafatin. Dan membingkai kebatilan tadi dengan ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan yang diperindah, dihias-hiasi. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'an. Yang orang-orang yang kehausan menyangkanya sebagai air. Maksud ucapan beliau ini, ucapan-ucapan mereka ini, orang-orang yang menyerupakan diri dengan ulama ini, ucapan-ucapannya seperti fata morgana. Membingkai kebatilan dengan hak, dengan ibarat ungkapan-ungkapan yang dihias-hiasi dan diperindah. Orang-orang yang kehausan, ingin mendapatkan hidayah, ingin mencari al-haq, menyangkanya sebagai air yang dia bisa menghilangkan rasa haus pada dirinya. Hatta idza ja'ahu lam yajidahu syai'an. Sampai akhirnya ketika dia menghampirinya, ternyata dia tidak mendapati sesuatu apapun yang bisa menghilangkan dahaganya. Ini permisalan orang-orang yang seperti ini, ahlul batil, ahlul dalal, du'atul dalal, para da'i-da'i kesesatan, menipu manusia. Dan ini menunjukkan betapa jahatnya mereka menipu manusia yang sebenarnya ingin mendapatkan hak, tapi tidak bisa dia dapatkan al-haq itu dari mereka. Bahkan sebaliknya, bal huwal bid'ah wad dalalat alladhi yadhunnuhu ba'dun nas huwal ilm wal fiqh. Bahkan itu semua adalah dalalat, kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan yang sebagian manusia menyangkanya sebagai ilmu dan fiqih. Wa anna ma siwahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Adapun yang selainnya, selain dari apa yang mereka sampaikan dan yang mereka anggap sebagai ilmu dan fikih tadi, yaitu kebalikannya, as-sunnah dan al-haq, mereka anggap tidak ada yang berbicara tentangnya, tidak ada yang menyampaikannya, kecuali orang-orang yang zindiq dan orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila. Mereka menjuluki ahlul haq dengan julukan-julukan yang jelek seperti ini. Ya, mencela mereka. Hadza ma'na kalamil mu'allif rahimahullah. Ini adalah makna ucapan dari mu'allif rahimahullah, wa ka'annahu yushiru ila immati ahlil bid'ah al-mudhillin. Seolah-olah beliau mengisyaratkan kepada imam-imam ahlul bid'ah al-mudhillin yang menyesatkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum al-a'immah al-mudhillin." Sungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah imam-imam yang menyerukan kepada kesesatan. Alladzina yalmizuna ahlas sunnati bima hum bari'una minhu liyasuddun nasa 'anil akhdhi minhum. Yang mana mereka ini, para imam-imam kesesatan ini tadi, mencela ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Mereka celah. Mereka berikan lakop-lakop, julukan-julukan yang membuat manusia lari darinya. Tujuannya apa? Untuk menghalangi manusia jangan sampai mengambil ilmu dari mereka. Ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, ketika menyampaikan tauhid diberikan julukan wahabi dan sebagainya. Ketika membahas tentang permasalahan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka menjuluki ahlu sunnah dengan mujassimah, ahlu tajsim, atau hasyawiyah, dan sebagainya. Julukan-julukan yang membuat manusia lari. Naam. Ketika ahlu sunnah wal jamaah salafiyun berpegang teguh dengan sunnah nabinya, dijuluki dengan ekstremis, kelompok yang eksklusif dan sebagainya. Dari julukan-julukan jelek yang membuat manusia lari dari al-haq. وَهَذَا إِرْثُ الَّذِينَ طَغَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ini hakikatnya adalah warisan orang-orang yang telah melampaui batas sebelum mereka. Bukan perkara baru yang seperti ini. Memberikan julukan-julukan kepada ahlul haq dengan julukan-julukan yang jelek, ini adalah warisan orang-orang menyimpang sejak dahulu. Bahkan warisannya orang-orang kufar, kaum musyrikun. Wa kadzdzabur rusula, orang-orang yang mendustakan para rasul. Perbuatannya seperti ini mereka. Kama qala Allah taala, sebagaimana yang Allah firmankan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang rasul pun, kecuali mereka akan mengatakan, menjuluki rasul tersebut dengan julukan yang jelek, sahir, penyihir, atau majnun. Dan ini terjadi pada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan nabi-nabi para rasul yang sebelum beliau. Dan terjadi di zaman ini, orang-orang yang mendakwahkan tauhid dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek seperti ini. Qala Allah taala, atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Apakah mereka saling mewasiatkan? Orang-orang yang terakhir, orang-orang yang belakangan mengucapkan ucapan yang seperti itu, apakah memang mereka saling mewasiatkan antara orang-orang yang dahulu dengan orang-orang yang sekarang, yang kerjaannya memberikan julukan-julukan yang jelek kepada ahlul haq? Apakah mereka saling mewariskan? Apakah mereka saling mewasiatkan? Bal hum qaumun taghun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, yang mendustakan para rasul dan mendustakan al-haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.